Ini Woker Wotan udah tertib semuanya dari awal sampai akhir nanti. Ini adalah harapan kita semuanya. Karena yeah. Woker adalah the next generation Indonesia yang nomor satu. Dibanding yang lain, Woker ini adalah contoh dan suri teladan yang baik. Betul Mas Bram. Woker yang berikut juga bakal berikan sesuatu yang terindah. Aku nak delok Rere grogial. Lha apa? Ya pas sampean nyanyi lagu sing saire kurang apa kaya. Terus masa tuh jawab kurang ayu titik. Iya, ya, iya, iya, kurang ayu titik. Ya, yuk, kita panggil sama-sama. Kita panggil sama-sama. Ada Ratna Antika Monata. Ayo kawan. Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Kita joget kawan. Tapi tetap slow, damai. Sutra Payung.